الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال رحمه الله تعالى وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في معنى قوله تعالى berkata Ibnu Qayyim rahimahullah tentang makna ucapan Allah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jakara subhanahu maratibad da'wah, di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tingkatan da'wah, yakni ajakan. Waja'alaha salasata aqsamin bihasabi halil mad'u. Allah menjadikan tiga tahapan ini sesuai dengan keadaan yang kita ajak, yang kita dakwahi. Fainahu imma yakuna taliban lil haqqi muhibballah. Yang kita ajak ini memang orangnya taliban lil haqq, mencari kebenaran, cinta kebenaran. Mu'thirallahu ala ghairihi idza 'arafahu. Dia akan mendahulukan kebenaran itu di atas selainnya, segalanya, kalau dia mengetahui kebenaran. Fahada yud'a bil hikmah. Maka kelompok ini, orang yang seperti ini diajak dengan hikmah. Barakallahu fikum. Memang dia mau menerima, siap menerima. Ini tahapan pertama. Wala yahtaju ila mau'idatin wajidal. Tidak perlu diajak tarik ulur, debat. Ada penegasan, ada penekanan. La, memang dia siap untuk menerima. Sama seperti para penuntut ilmu. Yang kedua, wa imma yakuna mustaghilan bi diddil haqq. Dia disibukkan dengan sesuatu yang bertentangan dengan hak. Cuma dia tidak tahu al-haq. Lakin law arafahu atharahu wattaba'ahu. Begitu dia mencoba mencari kebenaran, tergugah hatinya untuk belajar agama, yang dia tahu pertama kali adalah ahlul dalal misalnya. Ahlul zayk wal inhiraf. Maka dia tumbuh besar dengan penyimpangan itu. Barakallahu fikum. Oleh karena itu dikatakan bahwa min sa'adatil mar'i wal a'jami al hadathi wal a'jami ay yuwaffaq bi 'alimin sunni min awwali amrihi. Termasuk dari kebahagiaan seseorang yang baru tumbuh, berkembang, dia sudah dididik, dibimbing, dibina oleh ahlus sunnah, ahlul haq. Demikian juga orang yang kedua adalah orang yang baru tergugah hatinya untuk mengetahui agama ini. Selama ini lalai dia, tidak peduli dengan agama. Suatu saat dia tergugah. Dia mau mencari tahu apa sih agama saya ini, apa sih yang saya yakini ini. Barakallahu fikum. Begitu dia tergugah, langsung dia dipertemukan oleh alim sunni, seorang alim yang memiliki ilmu tentang sunnah. Maka berbahagialah dia. Betapa banyak orang, barakallahu fikum, tergugah hatinya belajar agama, ternyata dicaplok oleh khawarij. Jadi khawarij dia, jadi teroris dia. Baru belajar, baru mau paham tentang agama, langsung dicaplok oleh Syiah Rafidah. Jadi Syi'i dia. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi berbahagialah orang-orang yang begitu dia mulai mau tahu tentang agama ini, langsung dia dipertemukan dengan seorang alim sunni. Kita kembali, barakallahu fikum. Jenis yang kedua ini, ayakuna mustaghilan bididdil haq. Dia disibukkan dengan lawannya hak. Ini kesesatan. Ya sebenarnya dia pengen al-haq, cuma dia bertemu pertama kali dengan ahlul dalal, maka dia disibukkan dengan itu. Tapi jika sekiranya dia tahu kebenaran, dia akan meninggalkan kesesatannya. Barakallahu fikum. Athar wa taba'ahu. Fahada yahtaju ilal mau'idati wa bitargibi wa tarhib. Orang yang seperti ini butuh diberi apa? Mau'idah, betul-betul dinasehati. targib, tarhib, diberikan apa? Berita-berita gembira tentang keimanan, ketauhidan, amal saleh, tentang ketakwaan. Betapa bahagianya orang-orang yang bertakwa, beramal saleh. Dan diingatkan, ditarhib berupa ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang mencoba untuk menjauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Baik. Itu yang kedua. Barakallahu fiik. Begitu dia mendapatkan kebenaran, langsung dia pegang. Langsung dia amalkan. Dan dia tinggalkan kesesatannya. Yang ketiga, wa imma yakuna mu'adidan mu'aridan. Kelompok ketiga ini mu'anid. Memang penentang dia. Mu'arid. Berpaling dia. Fahada yujada labillati hiya ahsan. Orang yang seperti ini butuh berdebat. Kalau memang masih ada harapan untuk dia apa? Dia kembali. In rajau illa intaqala ma'ahu ilal jidal in amkana. Bila tihir diajak dia. Tapi kalau tidak ya dengan jidal. Tapi kalau memang ma'ruf dia dengan mujadil. Dia tidak mau ma'ruf. Dia penentang kebenaran memang. Dia sudah tahu kebenaran itu. Sudah paham. Sudah jadi. Tapi hawa nafsunya. Barakallahu fiikum. Karena terkadang ada kepentingan-kepentingannya. Sehingga dia tidak mau menerima kebenaran. Orang yang seperti ini biar diajak jidal juga enggak mempan. Bahkan bikin sakit hati. Enggak perlu dilayani barakallahu fiik. Wa qala aidan rahimahullahu taala wal farqu baina hubbil imamati wad da'wati ila Allah wa hubbir riyasah huwa farqun baina ta'dhimi amrillahi wan nusilahu wa ta'dhimi an-nafsi was-sa'yi fi hubbiha fi hadhiha. Inna an-nasiha lillahi al-muhibba lahu yuhibbu an yuta'a rabbuhu fala yuhsa wa an takuna kalimatuhu hiya al-'ulya wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah wa yakuna al-'ibadu mumtathilina awamirahu mujtanibina nawahi faqad nasaha lillahi fi ubudiyyatihi wa nasaha khalqahu fi ad-da'wati ila Allah fa huwa yuhibbul imamata fid-din. Di sini juga al-farqu baina hubbil imamati wad da'wati ila Allah wa hubbir riyasah. Hubbul imamah pengen untuk dijadikan contoh suri teladan dalam berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Di sisi yang lain yuhibbur riyasah, ada juga orang yang berdakwah tapi tujuannya adalah agar supaya dia jadi pemimpin. Dua sisi yang sangat bertolak belakang. Wal farqu baina ta'dhimi amrillah wan nushilahu. Ini perbedaan antara ta'dhim amrillah, mengagungkan urusan Allah, wan nushilahu, berlaku ikhlas untuknya, wa ta'dhimin nafsi wa sayfihi fi hifdhiha fi hadhiha. Apa antara mengagungkan urusan Allah dan berlaku ikhlas untuknya dengan mengagungkan diri sendiri dan untuk memenuhi hasrat kebutuhan sendiri? Barakallahu fikum. Beda antara yang pengen agama ini ditegakkan dan satunya pengen dianya yang dimuliakan. Innan nasiha lillahi al-muhibbalahu. Karena sungguhnya orang yang an-nasih lillah, memberi nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepadanya, yuhibbu ayyuta'a rabbuhu fala yu'sa. Dia pengen bahwa Allah ditaati dan tidak dimaksiat. Antakuna kalimatuhu ya la'uliyya, pengen dia kalau kalimat Allah yang tinggi. Wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan semua agama ini milik Allah. Wa yakuna al-ibad mumtathilina wa amirahu, dan dia sebagai seorang dai pengen cinta kalau hamba-hamba ini semuanya melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah. Wa karna sahalillahi wa ubudiyati fi ubudiyati fi ubudiyati, maka sungguh dia telah berlaku nusuh. Barakallah, berlaku ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dalam dakwah ubudiyahnya. Wa nasa khalqahu fi ad-da'wati ila Allah, dan dia telah berlaku baik, berlaku ikhlas menasihati, mengajak hamba-hamba Allah di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa yuhibbul imamata fid-din, maka ini dikatakan yuhibbul imamata fid-din, kepemimpinan dan contoh suri teladan dalam agama. Bal yas'alu rabbahu wa yaj'alahu lil muttaqina imama. Bahkan dia orang yang seperti ini yang dakwah ila Allah, dia pengen untuk dirinya jadikan apa? Bagian dari orang-orang yang bertakwa dan menjadi contoh suri teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, yaqtadi bihil muqtadun. Kama qtada huwa bil muttaqin, sebagaimana dianya juga mengikuti orang-orang yang bertakwa. Baik. Masyaallah. Fa idza ahabba hadzal 'abdu da'i ila Allah ay yakuna fi ayunin nasi jalila. Fa idza ahabba hadzal 'abdu, kalau inilah yang dicintai oleh sang hamba tersebut yang dia berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini fi ayunin nasi jalila, maka dia dianggap mulia di tengah-tengah manusia. Bukan mencari duit di situ, bukan mencari harta di situ. Bukan mencari kedudukan di situ. Wa fi qulubihim muhaimin mahiba, dan di hati-hati orang-orang dia sangat disegani. Barakallahu fikum. Wa ilaihim habiba, dan dia sangat dicintai. Wa yakuna fihim muta'a, dia sangat ditaati. Likai ya'tamu bihi, agar supaya dia mengikutinya. Wa yaktafu atharar rasul sallallahu alaihi wasallam ala yadayhi, dan agar supaya orang-orang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui tangannya. Lam yadurruhu dzalika bal yuhmadu alaihi. Bercita-cita menjadi imam seperti ini modelnya tidaklah memudaratinya, bahkan dia terpuji. Li'annahu da'in ilallah. Baik. Karena dia telah mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbu ayyuta'a wa yu'bada wa yuwahhad. Dia senang cinta agar supaya Allah ditaati, Allah diibadahi, dan Allah di tauhidi. Fahuwa yuhibbu ma yakunu aunan ala dhalika musilan ilaihi. Maka dia sangat senang, dia sangat cinta untuk dia sebagai penyokong, pembantu untuk hamba-hamba Allah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, musilan ilaihi, yang menyampaikan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan waj'alni lil muttaqina imama. Barakallahu fik. ولهذا ذكر الله سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه. Ini ad-da'i ila Allah. Perhatikan baik, ad-da'i dengan catatan mukhlis, ad-da'i ila Allah, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengajak ke pribadinya dia. Bukan untuk mencari pengikut. Barakallahu fik. Tapi mengajak agar supaya orang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berlaku maksiat. Walihada dzakara Allah Subhanahu wa ibadahu alladziina ikhtassahum li nafsihi, oleh karena itu Allah menyebutkan hamba-hambanya ini yang Allah khususkan untuk dirinya. Wa asna 'alaihim fi tanzilihi, dan Allah memuji mereka hari ini dalam Al-Qur'an. Wa ahsana jazaa'ahum yaumal qiyamah, dan Allah betul-betul mengistimewakan balasan untuknya di hari kiamat. Fadzakarahum bi ahsani a'malihim wa awsafihim. Maka Allah menyebutkan mereka-mereka ini, da'i ilallah subhanahu wa ta'ala, dengan sebaik-baik amalan dan sifat. Maka walladzina yakuluna rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Walladzina yakulun, dan adapun orang-orang yang mengatakan, rabbana hablana, wahai Rabb kami, hablana min azwajina, hibahkanlah untuk kami dari istri-istri kami dan anak-anak keturunan kami sebagai qurrata ayun, penyejuk mata. Penyejuk mata yang dimaksud di sini ketika anak istri keturunan ini menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai contoh, sebagai suri teladan. Barakallahu fikum. Fasa'aluhu ay yuqirra ayunahum bi ta'ati azwajihim wa dhurriyyatihim lahu subhan. Maka seorang dai ini dia telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia diberi kenikmatan, qurrata ayun itu penyejuk mata, yakni kenikmatan yang luar biasa. Berupa apa? Berupa ketaatan istri-istri mereka dan anak keturunan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menjadikan dia sangat bahagia, dan dia sangat sedih, barakallahu fikum, ketika istri dan anak-anaknya tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusirra qulubahum bittibai al-muttaqin. Baik. Wa yusirra qulubahum bittiba'il muttaqin lahum ala ta'atihi wa ubudiyatihi. Baik. Dan memudahkan hati-hati mereka, orang-orang mukmin, bittiba'il muttaqin, untuk mengikuti orang-orang yang bertakwa, ala ta'atihi wa ubudiyatihi, untuk taat kepada Allah dan menghambakan diri kepada-Nya. Bainal imam wal mu'tam muta'awanani ala ta'atihi. Karena imam dan makmum, pengikut dan yang diikuti, ini kerjasama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma sa'aluhu ma yu'awinuna bihi al-muttaqin ala mardatihi wa ta'atihi. Dan dia menjadikan, dia berdoa kepada Allah, ma yu'awinuna bihi al-muttaqin. Apa yang dia minta? Apa? Kedudukan, bukan sesungguhnya. Barakallahu fiik. Imamah di sini bukan kedudukan yang barakallahu fiik terserah dia maunya dia apa, bukan. Dia minta kedudukan sebagai imam di sini. Imam dia sebagai pembantu bagi orang-orang yang bertakwa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diminta. Pekerjaan dia sebagai apa? Pembantu. Barakallahu fiik. Bukan kedudukan nyaman yang dia minta sebagaimana sebagian orang minta kedudukan yang nyaman di atas, bukan. Barakallahu fiik. Sukanya dielulukan, sukanya dihormati, sukanya difasilitasi, macam-macam. Tapi yang dia minta ini imamah dalam bentuk apa? Kerjasama dengan orang-orang yang bertakwa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini, barakallahu fiik. Wa su'alun ayyah man tadi. Baik. Ma yu'awinuna wa innama sa'aluhu, dai ini yang minta menjadi pemimpin ini sesungguhnya bukan kepemimpinan yang dia inginkan semata-mata sebagai seorang pemimpin, bukan, tapi tugas sebagai pemimpin ini tolong menolong terhadap orang yang bertakwa untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa da'watuhum ila Allah bil imamati fiddin. Yani dakwah mereka, para dai ini berdoa kepada Allah untuk menjadi imam, menjadi contoh, suri teladan. Barakallahu fiik, sambil mengajak, ya kan? Mengajarkan, memberi contoh untuk yang terbaik. Barakallahu fiik. Allati asasuha as-sabr wal yaqin. As-sabru wal yaqin. Yani seorang mendapatkan imamah dalam agama ini, kepemimpinan dalam agama ini, bersabar. Syaratnya bersabar dan yakin. Barakallahu fikum. Sabar dalam berdakwah, sabar dalam menerima berbagai macam sikap-sikap orang yang tidak bersahabat. Barakallahu fikum, dan seterusnya. Dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Waj'alna minhum a'imma, dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, mereka mengajak kepada ketaatan kepada kami, lamma sabaru, mereka jadi pemimpin ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan terhadap ayat kami mereka sangat yakin. Fasu'aluhum ayya ja'alahum a'immata lil muttaqin, maka permintaan mereka, doa para dai ini untuk dijadikan imam pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, huwa su'alun ayyahdiyahum wa yuwaffiqahum wa yamunna 'alaihim bil ulumin nafi'ah. Ini juga secara otomatis mereka, para dai ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka diberi hidayah, diberi taufik, diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya karena hanya dengan ini, barakallahu fikum, mereka bisa mengajak orang untuk beramal saleh dengan ilmu yang bermanfaat, dengan ketakwaan, dengan kesabaran, dan seterusnya. Wal amalu salih zahir wa batin. Dan mereka memohon diberikan taufik untuk beramal saleh zahir dan batin, allati la tatimul imamatu illa biha. Yang tidak akan sempurna kepemimpinan kecuali dengan ini, kecuali dengan ilmu yang bermanfaat, amal saleh zahir dan batin, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. dia bisa mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu, dan memberikan contoh tentang pengamalan ilmu. Barakallahu fiik. Barulah dia akan mendapatkan posisi kedudukan imamah. Wa ta'ammal kaifa nasabahum fi hadhihi al-ayat ila ismir rahman jalla jalaluh. Perhatikan baik-baik bagaimana Allah Subhanahu wa taala menisbahkan mereka, menyandarkan mereka di ayat ini kepada nama Ar-Rahman jalla jalaluh, ya wa ibadur rahman. Paham barakallakum. Di surah Al-Furqan ini Allah membahas di akhir-akhirnya wa ibadur rahman. Ini ibadur rahman sifat, yakni dai ila Allah. Mereka menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Allah menyandarkan mereka kepada dirinya jalla jalaluh. Liya'lama khalquhu anna hadha innama naluhu bi fadlihi wa rahmatihi. Agar supaya makhluk-makhluknya tahu bahwa kedudukan ini tidaklah diperoleh kecuali karena keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mahdu judihi wa minnatihi, semata-mata murni pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'mal kaifa ja'ala jazaa'ahum fi hadhihi surah. Perhatikan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan untuk mereka di dunia ini, para dai ila Allah Subhanahu wa taala. Dai ila Allah Subhanahu wa taala, apa balasan untuk mereka? Al-ghuraf, kamar-kamar. Barakallahu fiik. Wa hiyal manazilul 'aliyah fil jannah, yaitu kedudukan yang sangat tinggi di dalam surga. Walamma kanatil imamatu fid din minar rutabil 'aliyah, karena keimaman, yakni karena kepemimpinan di dalam agama ini di dunia ini merupakan kedudukan tinggi. Bal min a'la maratibin yu'tahal 'abdu fid dunya, bahkan termasuk tingkat atau derajat yang paling tinggi Allah berikan untuk hamba-hambanya di dunia ini. Kana jazauhu 'alaiha al-ghuraful 'aliyah fil jannah, maka balasannya juga tempat yang tinggi di dalam surga. Wa hadha bi khilafi talabir riyasah, ini berbeda dengan para dai yang hanya menginginkan kedudukan, ketenaran, popularitas. Barakallahu fiikum. Ada juga dai yang begini modelnya, pengen dia tenar, dia populer, dia ahlu kota illa billah. Ini tujuannya memang. Riyasah. Baina talibiha yas'auna fi tahsiliha liyanalu biha aghradah. Karena yang mencari kedudukan ini berusaha untuk mendapatkannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Minal uluwi fil ard, untuk menjadi tokoh yang diululukan, yang dinomor satukan, minal uluwi fid din wa ta'budul qulubi lahum. Kecenderungan hati bukan lagi kepada Allah tapi kepada orang ini. Wa mailuha ilaihim wa musa'adatuhum lahum ala jami' aghradihim, membantunya. Dia pengen agar supaya orang-orang, barakallahu fikum, membantu dia, memfasilitasi, memberikan banyak pemberian-pemberian. Barakallahu fikum. Ini tujuannya. Barakallahu fikum. Tujuannya cari duit. Kalau tidak diberi duit, dia menganggap muridnya itu tidak bertambah imannya. Jadi harus ada setoran bulanan kah, atau setoran pekanan kah, atau setoran, pokoknya ada yuran yang mesti ditagi, di store ke imam ini. Nah, ini modelnya kayak gini modelnya. Banyak. Barakallahu fiik. Apakah kelompok ini barakallahu fiikum banyak pengikutnya atau sedikit? Alhasil inilah yang terjadi. Ada kartu jaminan surga, ada macam-macam ini, barakallahu fiikum. Ujung-ujungnya duit, barakallahu fiikum. Ujung-ujungnya duit. Ini tujuannya baru. Wahada ini kalau dia dai ila nafsi wahada bi khilafi talibur riyasa. Fa inna halibaiha yas'auna fi tahsiliha liyanalu bihi aghradahum. Ada tujuan-tujuan yang dia inginkan. Agar supaya duit terkumpul padanya, digaji banyak dan seterusnya. Minal ulwi fil ard. pengen tenar, pengen tersohor, barakallahu abik, sehingga ketika diundang satu kali harus bayaran sekian puluh juta. La hawla wa quwwata illa billah. Wa tu'abbidul quluba lahum. Menjadikan kalbu ini apa? Menghambakan diri kepada orang ini. Wa mailuha ilaihim, cenderung kepada orang ini. Wa musa'adatuhum lahum, senantiasa bantuannya, sokongannya dalam bentuk materi terus menerus. Ala jami agradihim, maunya semuanya dilayani semuanya. Maka unihim alina alaihim qahirina lahum. Maka unihim alina alaihim, yani dalam kondisi si dai ini sebagai penguasanya mereka. La hawla wa illa billah. Fatarattab ala hadha talabi minal mafasid ma la ya'lamuhu illallah. Maka muncul dari perkara ini berupa kerusakan yang tidak ada lagi yang mengetahuinya kecuali Allah SWT, saking banyaknya. Barakallahu fikum. Apa yang muncul? Al-baghi. Al-baghi, pelampauan batas. Wal-hasad. Wal-tughyan. Wal-hiqad. Wal-zulm. Wal-hamiyah lin-nafs, membanggakan diri. Duna haqqillah, dan bukan membanggakan hak Allah Subhanahu wa taala. Atau membela diri. Wa ta'dhimu man haqqarallah, dan kelompok yang seperti ini mengagungkan, memuliakan orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ihtiqari man akramahullah, akhirnya meremehkan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tatimur riyasatu ad-dunyawiyya illa bidzalik, dan kepemimpinan duniawiyah tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan model yang seperti ini. Coba tengok, perhatikan apa yang dikatakan oleh Syekh. Siapa saja yang mau memimpin di dunia ini bukan atas dasar agama, maka tidak akan pernah bisa dia jalan kecuali di atas itu. Apa itu? Ta'dhimu man haqqarallah, mengagungkan orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menghinakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Baik. Wala tatimur riyasatu dunyawiyatu illa bidzalik. Walaupun atas nama agama. Tapi kalau pada hakikatnya dia cinta kepemimpinan, maka inilah yang akan dia lakukan. Baik. Kalau dia pengen naik, barakallahu fikum, mencari kedudukan, maka dia akan rendahkan orang-orang saleh untuk dia naik. Paham barakallahu fikum? Baik. Dia menghinakan simpulan untuk dia naik. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala tunalu illa bihi wa bi idafihi wa bi ad'afihi min al-mafasid. Tidak akan bisa didapatkan kepemimpinan duniawiyah kecuali dengan ini semuanya, dan berlipat-lipat kali dari kejelekan-kejelekan dan kerusakan. Warru'asa fi ama an hadha, sementara para pemimpin tidak tahu ini, tidak melihat ini. Idza kushifal ghita'u tabayyana lahum fasadu ma kanu alayhi. Kalau dibuka tabir ini, jelaslah orang mereka apa yang mereka lakukan dari kerusakan-kerusakan. Wala siyama idza khushiru fi sifatid dar. Apalagi nanti ketika di hari akhirat dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sangat kecil, sama seperti seekor semut. Orang begitu besar-besar semua, dianya kecil sekali. Barakallahu fiik. Itu Allah perlihatkan bahwa sebenarnya dia tidak ada apa-apanya. Masya Allah. Yata'uhum ahlul mawqifi bi arjulihim. Saking kecilnya dia diinjak-injak oleh orang-orang yang ada di mawqif dengan kaki-kaki mereka. Ihanatan lahum wa tahqiran wa tasghira, untuk menghinakan mereka, pemimpin-pemimpin dunia yang tujuannya itu, tujuannya duniawiyah, sebagai penghinaan, perendahan untuk mereka. Kama saggaru amrallah, sebagaimana dulunya mereka di dunia mereka meremehkan urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqaru ibadahu, dan mereka meremehkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. intaha kalamuhu rahimahullah ta'ala. Walaupun kelihatannya barakallahu abikum, urusan agama, dakwah nampak bahwa dia dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, bercerita-cerita agama. Tapi kalau pada hakikatnya yang dia inginkan adalah ketinggian dirinya, dakwah untuk orang-orang menyokong dia, membela dia, maka indah. Barakallahu abikum. Hasad. Barakallahu abikum. Hasad. Bagi. Tugyan. Hikr. Zulm. Hamiyatul linafs. Wa ta'dhimu man haqqara Allah. Wahtiqaru man akramahullah. Barakallahu abikum. Ini yang harus mereka lewati. Sementara da'i ilallah subhanahu wa ta'ala senantiasa dia penyayang, penyabar, membantu. Barakallahu abikum. Menyentuh bagaimana caranya agar supaya semuanya sama-sama maju. Barakallahu abikum. Bertakwa dan beramal saleh menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Menuju keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang yang diinginkan oleh waja'alna lil-muttaqina imama adalah posisi membantu orang-orang bertakwa untuk semakin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berusaha untuk memposisikan dirinya sebagai penguasa, sebagai orang nomor satu, sebagai orang yang difasilitasi, sebagai la barakallahu. Tapi dia memposisikan dirinya sebagai apa? Pembantu, muawin barakallahu, membantu orang-orang yang bertakwa untuk semakin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membantu orang-orang yang jauh agar supaya dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membantu orang-orang yang lalai agar supaya ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Illa adda'i ilallahi subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Da'i ilallahi subhanahu wa ta'ala. Dia sangat senang kalau ada orang mendapat hidayah walaupun bukan melalui tangan dia. Barakallahu fikum. Dan sangat senang kalau ada orang yang melakukan hal yang sama dengan dia. Dia anggap seperjuangan. Sipulan, ayo sama-sama. Kita dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Ayo semarakkan dakwah. Ayo ajarkan tauhid. Ayo ajarkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah contoh suri teladan untuk umat. Barakallahu fiik. Kalau dia menginginkan kepemimpinan duniawiyah atas dasar agama, orang-orang yang tadi dikatakan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimusuhi oleh dia, dianggap saingan. Paham barakallahu fiik? Dianggap saing. Bahkan muridnya sendiri ketika muridnya itu sudah melaju lebih jauh, lebih tinggi dari dia, dianggap apa? Musuhnya dan saingan. Tapi kalau memang dia da'i ilallahi subhanahu wa ta'ala, dia apa? Dia sangat bersyukur bahwa muridnya lebih bagus dari dia. Bahkan dia bangga memiliki murid-murid yang seperti itu. Dia senang. Kan demikian. Ini sangat berbeda barakallahu fikum. Antara orang-orang yang ad-da'i ilallah subhanahu wa ta'ala wa ad-da'i ila nafsihi. Sama-sama mungkin menyampaikan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hatinya yang berbeda, niatannya yang berbeda. Wallahul musta'an. Sangat berbeda barakallahu. Lah, semoga kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala imam bagi orang-orang yang bertakwa, menjadi pembantu, penyokong, penguat untuk orang-orang yang bertakwa, agar supaya semakin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin rajin dan semangat untuk beramal saleh. Barakallahu. Ilahuna subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.